الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang menghormati para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita sekarang sampai kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tsumma istadalla المؤلف رحمه الله بقوله تعالى. Kemudian penulis yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berdalil dengan firman Allah taala, Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawi, katakan apakah sama, yani la yastawi, alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Maksudnya tidak akan sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara keduanya. لأن الجاهل متصف بصفة ذم. Dikarenakan orang yang bodoh dia memiliki sifat celaan. Bersifat dengan sifat celaan. Wal 'alima muttasifun bi sifati madh. Sedangkan orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat pujian. Sifat yang terpuji. Walihada law tubir adna wahidin minal ammati watakulu lahu anta jahilun ghadiba wa angkar dhalika. Karena inilah seandainya engkau mencoba untuk membangkitkan emosi dan amarah orang yang paling rendah kedudukannya, ilmunya dari kalangan orang-orang awam, mengujinya, mencobanya, mengetesnya, dan engkau mengatakan, anta, mengatakan kepadanya, anta jahil, engkau orang bodoh, padahal memang dia orang yang paling bodoh secara keilmuan di masyarakatnya, di kampungnya, di tempat tinggalnya. Niscaya dia akan marah dan akan mengingkari ucapan tersebut, padahal memang sesuai dengan kondisinya. Mimma yadullu ala anna jahla aibun wa madhmumun. Ini termasuk perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya kebodohan adalah aib, cela, madmumun, tercela, aib, ini kekurangan dan sesuatu yang tercela. Kullun yanfiru minhu, semua orang akan lari darinya, tidak mau dicap, divonis sebagai orang bodoh. Wal ilmu khairun, dan sebaliknya, wal ilma khairun, dan sebaliknya, ilmu adalah kebaikan. Wala yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun fi ayyi halin minal ahwali. Dan tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu dalam kondisi apapun. Tentang kemuliaan ilmu dan tercelanya kebodohan, ini seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam ucapan yang masyhur, beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafan ayyad da'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha bihi idza nusiba ilaihi. Cukuplah ilmu itu dikatakan sebagai suatu yang mulia, kemuliaan, ketika orang yang tidak memilikinya ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu, ingin dikatakan, diklaim, diakui sebagai orang yang berilmu. Padahal dia la yuhsinu, tidak baik dalam masalah ilmu. Yang dia tidak punya ilmu, tetapi dia ingin dikatakan berilmu, orang yang tahu, bukan orang yang bodoh. Dan dia akan merasa gembira, senang ketika dinisbatkan, disandarkan kepada ilmu, sebagai orang yang punya ilmu, orang yang berilmu. Dia senang. Wa kafa bil jahli du'atan kedua ya zaman. Dan sebaliknya, cukuplah kebodohan itu sebagai suatu kerendahan atau celaan. Ayat barra minhu man huwa fi. Ketika orang yang memang bodoh berlepas diri darinya, tidak mau dicap, divonis, dikatakan sebagai orang bodoh, padahal dia bodoh, tetapi dia berlepas diri darinya, tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Wa yaghdhaba idza nusiba ilaihi, dan dia akan marah ketika kebodohan disandarkan kepadanya. Ini menunjukkan mulianya ilmu dan sebaliknya hinanya, rendahnya kebodohan. Oleh karena itu kita harus semangat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan talabul ilmi. Oleh karena itu kata para ulama, di antara adab seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia meniatkan ketika talabul ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Mengapa? Karena kebodohan adalah zammun, du'atun, celaan dan kehinaan, kerendahan, bukan kemuliaan sama sekali. Tetapi sebenarnya ilmu adalah syarafun, kemuliaan. Qala rahimahullah, al-alimu ya'budullah ala basiratin. Orang yang berilmu, dia akan beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dengan didasari keyakinan, disertai dengan keyakinan, ilmu yang meyakinkan, yang tidak ada keraguan padanya. Basirah al-ilmu wal yaqin. Ya'rifu kaifa yatawaddau. Orang yang berilmu dia mengetahui bagaimana tata cara berwudu. Di antaranya berwudu ketika membasuh kedua tangannya sampai siku. Kedua sikunya kena air. Demikian pula ketika membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, semuanya terkena air. Demikian pula ketika membasuh wajahnya, semuanya kena batas wajah dari atas, yakni batas rambut yang di atas ini, bagian atas dahi sampai dagu, dan batas telinga kanan dan telinga sampai telinga kiri, semuanya kena, terbasuh ketika apa? Berwudu. Mengapa? Karena punya ilmunya. Wa kaifa yusalli, dan juga orang yang berilmu mengetahui bagaimana dia sholat. Sholat dari takbiratul ihram sampai salam, dia mengetahui tata caranya, kaifiyahnya, sehingga sholatnya sah, memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga syarat-syaratnya. Bahkan dia lengkapi, dia tambah dengan hal-hal yang menyempurnakannya dari perkara-perkara yang mustahabbah. Kaifa yuzakki, dan juga orang yang berilmu mengetahui bagaimana dia menunaikan zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, sehingga dia berusaha untuk memaksimalkan dalam masalah penunaian zakat tersebut. Dia cek, sudahkah dikeluarkan zakatnya secara sempurna? Apakah masih ada harta yang belum dia zakati? Teliti. Lebih teliti daripada ketika, lebih semangat untuk meneliti zakatnya daripada semangat dalam berinfak. Mengapa? Zakat rukun Islam wajib, infak di bawahnya. Maka dia mengutamakan yang wajib, yang rukun, baru setelah itu yang di bawahnya. Wa kaifa yasumu wa kaifa yahujj, orang yang berilmu mengetahui bagaimana dia berpuasa. Ada pada puasa yang wajib dia tunaikan, dan juga dia tambah dengan adab-adab puasa yang mustahab dan sunnah. Dan juga dia mengetahui bagaimana cara berhaji yang benar, sehingga dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Wa kaifa yabru walidayhi, dan juga dia akan mengetahui bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sering disampaikan di sini, di antara cara berbakti kepada kedua orang tua bagi seorang anak, terutama yang sedang talabul ilmi, sedang berada di ma'had, sedang berada di pondok pesantren, adalah memaksimalkan talabul ilminya dan ibadahnya di tempat belajar tersebut. Dia akan menghadiri secara maksimal semua durus yang ada, dan dia akan belajar dengan semangat. Dia akan rajin, semangat giat beribadah, terutama sholat berjamaah lima waktu. Mengapa? Ini sebagai bukti, tanda saya berbakti kepada kedua orang tua saya diberi amanah untuk belajar, maka saya tunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dari sisi amanah, dia orang yang terpercaya. Dari sisi berbakti, dia orang yang berbakti dengan maksimal dalam belajar dan ibadah. Wa kaifa yasilu rahimahu, dan juga orang yang berilmu mengetahui bagaimana cara menyambung tali satu rahim, menyambung kekerabatan dengan keluarganya, hubungan baik dengan keluarganya. Al-alimu iya bin nasa, orang yang berilmu adalah orang yang bisa memberikan petunjuk, hidayah kepada manusia. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am 122, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha. Atau orang yang dia dulunya mati, lalu kami hidupkan dia. Yani mati jalannya salah atau menyimpang, lalu Allah hidupkan dengan diberikan hidayah kepadanya, dan kami jadikan untuknya cahaya, kami berikan cahaya kepadanya, yang dengan cahaya tersebut, yani ilmu, dia berjalan di tengah-tengah manusia sehingga selamat jalannya, lurus di atas jalan yang lurus. Apakah seperti orang yang permisalannya itu berada di dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya? Tentunya tidak sama antara yang punya cahaya dengan yang berada di dalam kegelapan. Jelas tidak akan sama, jauh berbeda antara langit dan bumi. La yumkinu ayyakuna hadha mithla hadha, tidak mungkin yang Pertama, orang yang punya cahaya, yang punya ilmu, yang dia lurus jalannya di atas Islam, di atas hidayah, bahkan dia bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada yang lainnya, tidak akan sama dengan yang dalam kegelapan. Kegelapan, kebodohan, kesyirikan, dan kemaksiatan. Fa'alimun nurun yuhtada bihi. Maka seorang alim adalah cahaya. Ilmunya cahaya, orangnya pun cahaya. Orang yang berilmu adalah cahaya yang bisa jadikan petunjuk, pedoman dalam hidup. Cahaya adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi orang yang mengadakan perjalanan di malam hari ketika gelap. Maka orang yang berilmu adalah cahaya. Manusia ketika ingin lurus jalannya, benar jalannya, maka harus terbimbing dengan cahaya, jadi dengan orang yang punya ilmu, mengikuti bimbingan orang yang punya ilmu tersebut yang memiliki cahaya. Wa yarfa'ullahu bihi. Allah akan mengangkat orang yang berilmu dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Wal jahilu 'alatun 'ala ghairihi. Sementara al jahil, orang bodoh, adalah beban, beban berat bagi yang lain. Yani akan menjadi masalah, pemicu atau sumber masalah. Dengan kebodohannya dia akan berucap-ucap panjang, melanggar syariat, akan menjadi sebab terjadinya keributan dengan ucapannya yang tanpa ilmu. Dan juga orang yang bodoh akan bertindak, berbuat serampangan yang menimbulkan keributan, kekacauan di masyarakatnya, menjadi beban, menjadi masalah bagi manusia yang lain. Itu orang bodoh, beban masyarakat. Masyarakat sudah banyak kegiatannya, sudah banyak tugasnya, kesibukannya, ditambah dengan adanya orang-orang yang bodoh. Sehingga untuk mengurangi beban masyarakat secara umum, ya kita tingkatkan ilmu kita, dihilangkan sedikit demi sedikit kebodohan dari diri kita dengan talabul ilmi. Maka secara tidak langsung ini mengurangi beban berat masyarakat. Apakah beban berat para ulama, apa beban berat para umara dan masyarakat secara umum. Dengan kita belajar, rajin belajar, otomatis itu akan meringankan beban masyarakat. Kenapa? Kita punya ilmu, sehingga kita akan berupaya untuk berhati-hati dalam berucap, bertindak, yang itu akan menguntungkan masyarakat, menjadi kontribusi positif, sumbangsih kita kepada masyarakat dengan cara kita belajar, meningkatkan ilmu kita, kualitas ilmu kita. La yanfa'u nafsahu wa la ghairahu. Orang yang bodoh, dia di samping beban bagi yang lainnya, beban berat bagi yang lain, dia juga tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Mengapa? Ya, enggak punya ilmu. Bagaimana dia mau memberikan sesuatu kepada orang lain? Tidak punya sesuatu, tidak akan bisa memberikan sesuatu. Bal in afta bi jahlin dharra nafsahu wa dharra ghairahu. Bahkan orang yang bodoh, apabila dia memberikan fatwa, jawaban dari suatu pertanyaan, atau fatwa dari suatu permasalahan kontemporer, masalah terkini, dia berfatwa dengan kebodohannya, maka justru fatwanya dia tersebut memudaratkan, membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Fala yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Maka kesimpulannya tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dari sisi manapun. Jangankan manusia, hewan yang punya ilmu, punya keahlian, dibedakan. Allah halalkan buruan binatang pemburu yang sudah terlatih. Apakah anjing ketika sudah dilatih, maka hasil buruannya hanan, menunjukkan keutamaan ilmu. Hewan pun menjadi mulia atau tangkapannya menjadi halal ketika dia adalah hewan yang terlatih, punya ilmu, punya keahlian dalam menangkap hewan buruan. Apalagi manusia tentunya lebih mulia lagi ketika memiliki ilmu. Qala rahimahullah, thumma sadalla al-mu'allif bi hadits Uqba ibn Amir anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Kemudian penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan atau berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling menguasai tentang Al-Qur'an dari sisi bacaannya dan juga hafalannya. Yani yakunu imaman fihim aqra'uhum li kitabillah, yani yang menjadi imam di tengah-tengah kaumnya adalah orang yang paling bagus bacaannya tentang Al-Qur'an dan yang paling banyak hafalannya tentang Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bisunnah, apabila dalam masalah bacaan Al-Qur'an hafalannya bacaannya sama, maka didahulukan yang paling mengetahui tentang sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang paling banyak hafalan hadisnya, yang paling mengetahui tentang as-sunnah, maka yang dikedepankan untuk menjadi imam salat. Fa'inkanu bis sunnati sawa'an fa'akdamuhum hijratan, jika dalam masalah as-sunnah pengetahuan tentang sunnah Nabi sama, maka dahulukan atau didahulukan yang paling dahulu hijrah. Fa'inkanu fil hijrati sawa'an fa'akdamuhum silman, jika dalam masalah hijrah sama-sama berhijrahnya di waktu yang sama, maka dahulukan yang pertama kali masuk Islam, yang lebih dahulu masuk Islam. Ay silman islaman wa fil lafzin sinnan ay akbaruhum sinnan, dalam satu lafaz dikatakan dahulukan yang paling tua umurnya. Tadi ada 5 kriteria. Yang pertama, yang paling bagus bacaannya dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang kedua, yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi. Yang ketiga, yang paling pertama kali hijrah. Yang keempat, yang pertama kali masuk Islam. Yang kelima, yang paling tua umurnya atau usianya. Wa hadha yadullu ala anna ashabal ilmi muqaddamun ala ghairihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi, didahulukan di atas yang lainnya dalam masalah keimaman, menjadi imam salat. Yuqaddamul 'alimu bi kitabillahi tsumma al-'alimu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Didahulukan orang yang mengetahui kitabullah Al-Qur'an, kemudian orang yang mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yuqaddamu min al-qaumi fil umuri ad-diniyyati illa khairuhum wa afdaluhum. Dan tidak boleh dikedepankan, didahulukan seseorang dari suatu kaum dalam urusan-urusan agama, dalam masalah imam salat dan yang lainnya, dalam masalah agama, kecuali yang terbaiknya dan yang paling utamanya. Dahulukan yang terbaiknya dan yang paling utamanya dalam urusan agama. Wa hadha yadullu ala taqdimil afdhali fal afdhali fil imamati. Hadis ini menunjukkan didahulukannya orang yang lebih utama, kemudian yang lebih utama di bawahnya dalam masalah al-imamah, kepemimpinan dalam salat, imam salat. Wa hadza fi ghairi al-imam ar-ratib. Ini untuk selain imam rawatib. Hadis tadi didahulukan yang lebih hafal Al-Qur'an, yang lebih mengetahui sunnah Nabi dan seterusnya, itu untuk selain imam rawatib. Amal imam ar-ratib, adapun imam rawatib, imam tetap suatu masjid, fahuwa al-imam wa in kana fil nasi man huwa aqra'u minhu, maka dia tetap menjadi imam di masjidnya walaupun di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah makmumnya ada yang lebih banyak hafalannya atau yang lebih pandai dalam masalah membaca Al-Qur'an daripada dia, tetap dia yang didahulukan menjadi imam salat. Mengapa? Dia imam rawatib, imam tetap suatu masjid. Liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, wala ya umman ar-rajul fi sulthanihi. Tidak boleh seorang mengimami orang lain di daerah atau di tempat kekuasaannya, wewenangnya, daerahnya. Wa imamul masjid ar-rati sultanun fi masjid. Imam masjid yang dia imam rawatib, imam tetap suatu masjid, maka dia penguasa di masjidnya. Hatta inna ba'dul ulama'i, bahkan sebagian ulama berpendapat, yaqulu law anna ahadan taqaddama wa shalla bi jama'atil masjid biduni idnil imami fasolatuhum batilatun. Sebagian ulama mengatakan, seandainya ada seorang maju lalu mengimami jamaah masjid, mengimami sholat jamaah suatu masjid tanpa izin imam rawatibnya, tanpa izin imam tetapnya, maka sholat mereka itu batilah, batal, tidak sah. Wa alaihim ayyu'idu, dan wajib atas mereka untuk mengulangi sholatnya. Kalau sampai ada orang yang mengimami sholat di masjid tanpa seizin imam rawatibnya, imam rawatibnya belum datang, dia maju mengimami sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an hadhihi imamah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari mengimami orang lain di tempat atau di masjid yang menjadi daerah kekuasaannya atau wewenang dia. Wa nahya yaqtadi al-fasad, sedangkan larangan memberikan konsekuensi al-fasad, rusaknya amalan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalatha wa iyyakum haishatil aswaqi. Rawahu Muslim. Wa iyyakum wa haishatil aswaqi. Hendaknya yang berada di belakangku dari kalian adalah ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang sudah balig dan yang bijaksana, punya keutamaan, punya ilmu. Kemudian orang-orang yang setelahnya sampai 3 kali. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang yang setelahnya dan yang di bawahnya dalam masalah keilmuan dan hikmah. Wa iyyakum wa haishatil aswaqi. Hati-hati kalian dari kegaduhan yang biasa ada di pasar-pasar. Artinya jangan sampai masjid itu seperti pasar, ramai gaduh dengan ucapan yang tidak pantas, teriak atau setengah teriak, atau perbuatan kegaduhan di masjid, yang itu biasanya terjadi di pasar. Dihindari. Masjid untuk ibadah, tempat yang tenang, tidak boleh ada keributan ataupun kegaduhan di dalamnya seperti yang biasa terjadi di pasar-pasar. Rawahu Muslim. Qalau an Nabi Yahya wa qila bi Muhammad Sal bin Ibni Abi Hasmah bi fathil ha'i al-muhmalah wa iskani al-tha'i al-muthallathah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Yahya, ada yang mengatakan Abu Muhammad Sahal bin Abi Hatmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawmaidhin sulqun. Kata Abu Muhammad Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu Al-Ansari, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar, tempat berdiamnya atau tempat yang menjadi kediaman orang Yahudi. Dan ketika itu Khaybar sudah di sana sudah terjadi sulh, perjanjian, ini persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang Yahudi Khaybar untuk tetap tinggal di sana setelah penaklukan Khaybar. Setelah Khaybar ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka Nabi memberikan izin kepada Yahudi Khaybar untuk tinggal di Khaybar. Fatafarraqa, maka Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud setelah datang ke Khaybar, mereka berpisah ke tempat masing-masing, ke tempat tujuannya. Fata Muhayyisah ila Abdillah ibni Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Maka Muhayyisah bin Mas'ud datang ke Abdullah bin Sahal, namun Muhayyisah mendapati Abdullah bin Sahal dalam keadaan sudah tergeletak, yakni mati terbunuh, berlumuran darah, qatilan, sudah terbunuh. Fadafanahu, maka Muhayyisah pun menguburkan jenazah Abdullah bin Sahal yang terbunuh dalam keadaan tidak tahu siapa pembunuhnya, berlumuran darah, terbunuh dalam keadaan tidak tahu siapa yang membunuh. Summa qadima al-Madinah fa-talaqa Abdurrahman ibn Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian Muhayyisah kembali ke kota Al-Madinah. Maka Abdurrahman bin Sahal dan Muhayyisah serta Huwayyisah putranya Mas'ud, ketiganya datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi ada Abdullah bin Sahal, ada Abdurrahman bin Sahal, dua bersaudara putranya Sahal. Ada Muhayyisah bin Mas'ud, ada Huwayyisah bin Mas'ud. Yang terbunuh siapa? Abdullah bin Sahal. Tiga orang ini, Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah dan Huwayyisah ibn Mas'ud, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadhaba Abdurrahman yatakallamu faqala. Maka mulailah Abdurrahman bin Sahal, saudaranya Abdullah bin Sahal yang terbunuh tadi, dalam keadaan berlumuran darah, terletak berlumuran darah, terbunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka saudaranya Abdurrahman bin Sahal setelah menghadap ke Nabi, berada di hadapan Nabi, berkata, mulai berbicara. Faqala, maka Nabi menegurnya, kabir kabir, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua dalam masalah memulai berbicara. Wa huwa ahdatsul qaumi, Dan ketika itu Abdurrahman bin Sahal adalah yang paling mudanya di antara tiga orang tadi, Abdurrahman, Waisah dan Muhayyisah. Yang paling mudanya Abdurrahman bin Sahal. Fasa kata, maka setelah ditegur agar yang mulai berbicara itu yang lebih tua atau yang paling tuanya, maka Abdurrahman bin Sahal diam. Fatakallama, maka Muhayyisah dan Huwayisah mulai berbicara, keduanya berbicara. Faqala, lalu Nabi mengatakan, atahlifuna atastahiquna qatilakum, apakah kalian mau bersumpah sehingga kalian berhak untuk mendapatkan balasan atau untuk berhak untuk mendapatkan siapa pembunuh saudara kalian? Fadzakara rawatama man hadis, lalu perawi menyebutkan kelengkapan hadis tersebut. Hadis muttafaqun alaihi. Faqaluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kabbir kabbir, maknahu yatakallamu al-akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kabbir kabbir, maknanya hendaknya yang paling tua yang berbicara. Berarti di sini menunjukkan disunahkannya atau diperintahkannya yang lebih tua untuk memulai dalam pembicaraan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla uhdin, ya'ni fil qabr. Thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhzan lil Qur'an, fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahm. Rawahu al-Bukhari. Dan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengumpulkan antara dua jenazah dari korban perang Uhud, para syuhada Uhud, yakni dalam masalah di dalam kubur, di dalam kuburan. Kemudian Nabi bersabda, siapa di antara kedua jenazah ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka apabila disyaratkan kepada salah satu dari keduanya, ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka Nabi mengedepankannya dalam masalah Al-Lahad, yakni ditempatkan di arah yang paling dekat dengan kiblat, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dikedepankan, baru setelah itu yang sedikit atau yang kurang hafalannya. Berarti yang paling banyak hafalannya dalam masalah penempatan jenazah dalam lahat pun dibahas, dijelaskan dalam syariat. Tidak sembarangan kita menyimpan atau meletakkan jenazah dalam lahat ketika meletakkan lebih dari satu jenazah. Maka dahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling dekat dengan kiblat, baru yang setelahnya dan setelahnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masih tersisa sekian hadis di bab ini yang semuanya menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang punya ilmu yang didahulukan dalam masalah yang berkaitan dengan perkara agama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.